mataku untuk mengunci hatimu. Tak satu kata rayu pun yang ku mampu untuk menjaga cintamu. Engkau memaksa, engkau meronta, meminta pergi dari. Jangan hatiku tega kecewakan diriku. Mengapa di balik indah dan molekmu tajam durimu terlalu. Kecewakan diriku, mengapa di balik indah dan molekmu tajam durimu terlalu. Untuk mengunci hatimu, tak satu kata rayu pun yang ku mampu untuk menjaga cintamu.